إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله Di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat hidayah tauhid dan hidayah sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam kitabnya bahwa orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang berjalan di atas sunnah adalah orang-orang yang paling baik agamanya. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan melakukan amal yang baik sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan dalam kitabnya bahwa orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang berjalan di atas sunnah adalah orang-orang yang berpegang kuat kepada urwatul wuthqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu lillah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan melakukan amal kebaikan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang telah berpegang teguh kepada urwatul wuthqa. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Sebaliknya, siapa yang tidak bertauhid dan tidak berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia adalah orang yang paling pertama tersesat. Dia adalah orang yang paling pertama binasa. Karena sesungguhnya pangkal segala kesesatan, pangkal segala kebinasaan adalah seperti apa yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada dua. Yang pertama adalah al-i'tiqadu bil batil, mempunyai keyakinan yang batil seperti kekufuran, kesyirikan dan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikatnya, kufur kepada kitab-kitabnya, kufur kepada para rasulnya dan kufur kepada hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Yang kedua adalah al-amalu ala khilafil haq, melakukan satu amalan tetapi bertolak belakang dengan kebenaran, tidak di atas sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Siapa yang menentang rasul dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman setelah mendapatkan petunjuk, maka kami akan biarkan dia dan kami akan masukkan ia ke dalam jahannam, sedangkan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nabi alaihi salatu wassalam juga menyatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, mengikuti petunjukku, berjalan di atas sunnahku, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, meninggalkan sunnahku, tidak berjalan di atas petunjukku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam jannah. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka yang wajib bagi kita adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dua nikmat ini, nikmat tauhid dan nikmat sunnah. Karena kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan wajib bagi kita untuk mempertahankan keduanya hingga kita meninggalkan dunia ini dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya yang menjadi patokan dari semua amalan kita adalah yang akhirnya atau yang menjadi penutupnya. Dan inilah sesungguhnya yang senantiasa menjadi perhatian para salafus saleh, senantiasa menjadi perhatian orang-orang yang saleh, karena mereka mengerti bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu mengetahui amalan apa yang menjadi penutup hidupnya. Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala suatu ketika menangis, kemudian beliau mengatakan, "Inni akhafullah." Sungguh aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau-kalau keimananku dicabut, qabla an amut, sebelum aku mati. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kita harus sadar bahwa bisa jadi seseorang berada di atas kesesatan setelah sebelumnya berada di atas hidayah. Seseorang menjadi kufur setelah sebelumnya berada di atas keimanan. Seseorang menjadi fasik setelah sebelumnya dikenal sebagai orang yang getol melakukan ketaatan. Seseorang menjadi mubtadi' setelah sebelumnya menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Seseorang bisa jadi menjadi hizbi setelah sebelumnya dikenal sebagai seorang salafi wal'iyadu billah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Innar rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab faya'malu 'amala ahli al-jannah fadakhala al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh benar-benar seseorang boleh jadi di awal perjalanannya melakukan amalan ahlun nar, tapi kemudian catatan kitabnya mendahuluinya, bahkan antara dirinya dengan neraka tidak ada jarak kecuali hanya satu hasta saja. Kemudian catatan kitabnya mendahuluinya sehingga di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahlul jannah dan pada akhirnya dia pun masuk ke dalam jannah. Dan sebaliknya, "Innar rajula la ya'malu ahlal jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Seseorang bisa jadi di awal perjalanannya melakukan amalan ahlul jannah sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga, dengan jannah itu hanya satu hasta saja. "Fayasbiqu 'alaihil kitab," tetapi catatan kitabnya telah mendahuluinya. "Faya'malu 'amala ahlin nar," hingga di akhir perjalanan hidupnya justru dia melakukan amalan ahlun nar. "Fadakhala an-nar," hingga dia pun masuk ke dalam neraka. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hendaknya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan kelurusan, kekuatan, agar setelah Allah memberikan hidayah tauhid dan hidayah sunnah kepada kita, kita mampu untuk mempertahankannya, kita mampu untuk menjaganya, hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkannya dan berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun ibadallah. Para ulama telah memberitahukan kepada kita beberapa sebab yang dengan sebab itu kita dapat kokoh di atas tauhid dan kokoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara sebab-sebab yang dimaksud yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah azza wa jal agar Allah tidak memalingkan hati-hati kita setelah kita mendapatkan petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb, jangan sampai Engkau palingkan hati-hati kami setelah kami mendapatkan petunjuk. Allah Azza wa Jal mengajarkan kepada kita doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang sesat, dan bukan pula jalannya orang-orang yang dimurkai. Diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dari Syahr bin Haushab, ia berkata kepada Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ya Ummu Salamah, Ummul Mukminin, ma kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza kana 'indaki. Wahai Ummul Mukminin, apa sesungguhnya doa yang sering diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berada di sisimu? Qalat Ummu Salamah. Ummu Salamah menjawab, kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang sering diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agamamu. Qalat Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah melanjutkan, qultu ya Rasulullah, saya pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ma kana du'auka bihadha, kenapa engkau selalu memanjatkan doa yang seperti ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adami, tidak ada satu orang pun dari kalangan Bani Adam, illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah, melainkan hatinya ada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Man syaa'a aqama wa man syaa'a azagha, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan, untuk diluruskan, maka dia akan kokoh. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dipalingkan, maka dia akan berpaling. Ayyuhal muslimun ibadallah, berdoalah, mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk, diberikan kekokohan, karena kita semua yakin bahwa dengan kekuatan doa segala sesuatu bisa menjadi nyata. Kemudian sebab yang kedua adalah talabul ilmi an-nafi'i, menuntut ilmu yang bermanfaat, menuntut ilmu yang syar'i, wa ma'rifatul haqq bidalilihi min al-kitabi was sunnah wa athari salafis salih, lalu mengenal kebenaran dengan dalilnya dari Al-Qur'an dan dari as-sunnah serta asar falas salaf. Para ulama mengingatkan kepada kita agar kenali kebenaran, niscaya kita akan mengenali siapa-siapa saja yang menjadi ahlinya. Para ulama melarang kita untuk berta'assub, untuk berfanatik kepada seseorang. Para ulama memerintahkan kepada kita untuk berpegang kepada kebenaran. Di mana kebenaran itu ada? Naduru ma'al haq haitsu dara. Kita berputar bersama dengan al-haq di mana al-haq itu ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi' ma yuha ilaika min rabbik." Ikutilah apa yang telah diwahyukan oleh Rabbmu kepadamu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian kata Allah, kami jadikan kalian berada di atas suatu syariat, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ayuhal muslimun ibadallah. Sebab berikutnya, sebab yang ketiga adalah hendaknya kita waspada, waspada dari makar ahlul ahwa. Karena sesungguhnya mereka tidak pernah akan berhenti untuk menyesatkan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlul ahwa, mereka akan datang kepada kita, kepada ahlus sunnah wal jamaah dengan membawa syubhat. Ahlul ahwa, mereka akan datang menghampiri ahlus sunnah wal jamaah dengan membawa syahawat. Oleh karena itu, maka waspadalah dalam menghadapi mereka. Dan sungguh, fitnah yang terbesar yang kini menimpa ahlus sunnah wal jamaah adalah munculnya mereka-mereka yang dikenal sebagai ahlul ahwa, yataqammasuna biqamisi ahli sunnah wal jamaah, berbaju ahlus sunnah wal jamaah, berpenampilan sebagai seorang salafi ahlus sunnah wal jamaah. Mereka datang ke tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah, ke tengah-tengah barisan salafiyun, kemudian mereka memunculkan kaidah-kaidah yang justru menghancurkan manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu yang dinasehatkan oleh para ulama dalam menghadapi ini adalah hendaknya kita rajin tidak melupakan untuk membaca kutubur rudud, kitab-kitab yang isinya bantahan kepada ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Dengan itu kita akan mengetahui syubhat-syubhat yang mereka tebarkan dan sekaligus kita mengetahui apa yang menjadi jawabannya. Ayuhal muslimun ibadallah. Sebab yang terakhir adalah hendaknya kita kembali kepada kibarul ulama. Kibar para ulama. Kembali kepada kibarul ulama, mengikuti arahan-arahan mereka, mengikuti nasihat-nasihat mereka, menjalankan petuah mereka, bukan termasuk taklid. Justru ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Dan apabila mereka dihadapkan kepada satu perkara yang menyangkut keamanan dan menyangkut rasa takut, maka mereka dengan cepat menyebarkannya. Mereka dengan cepat berusaha untuk menyelesaikannya dalam keadaan tidak mempunyai ilmu, dalam keadaan tidak mempunyai bekal, dalam keadaan tidak mempunyai bimbingan. Kemudian kata Allah, lau radduhu, kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul, dan kalau seandainya mereka kembalikan kepada ulil amri, yang dimaksud adalah ahlul ilmi wal fiqh, para ulama al-kibar, tentu saja mereka akan mendapatkan keputusan yang baik, tentu saja mereka akan mendapatkan bimbingan yang baik, bimbingan yang lurus, yang akan menyelamatkan mereka fid dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Al-Syekh Muhammad Al-Anjari hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, masailud dima wal fitan yurja' ila kibaril ulama. Masalah-masalah yang terkait dengan darah, masalah-masalah yang terkait dengan fitnah, hendaknya dikembalikan kepada kibarul ulama. Wa hadza min manhaji ahli sunnah wal jamaah, min manhaj salaf. Ini adalah merupakan manhaj salaf, manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam menghadapi fitnah. Untuk itu Nabi alaihi salatu wassalam jauh sebelumnya menyinggung dalam sabdanya, al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu senantiasa bersama dengan orang-orang besar di tengah-tengah kalian, dengan mereka kibarul ulama, kibar dalam hal ilmu, kibar dalam hal sin, usia, kibar dalam hal tajrubah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayusabbitana wa iyakum ala tawhidi wa sunnah wa anujannibana من الكفر والشرك والبدع والضلالات إنه ولي ذلك والقادر عليه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. استو تراصوا سد الخلل. الله أكبر.